السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Ar-Rab Lam ya'ti fil Qur'an biduni idofatin. Tidak ada dalam Al-Quran kata-kata Ar-Rab pakai alif lam tanpa diidofahkan, disandarkan. Misalnya Rabbus samawati wal ard, Rabban nas, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan manusia. Adapun Tuhan saja Ar-Rab tanpa diidofahkan, tanpa disandarkan kepada makhluknya, itu tidak ada dalam Al-Quran. Berbeda dengan hadis. Di hadis ada. Misalnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ disebutkan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Ah, ini dia. Ketika kalian ruku, maka ta'zimkan, agungkan Ar-Rab di dalam rukukmu itu. Tidak disandarkan, tidak diidofahkan ke kata lain, ke makhluknya. Cukup Rab, Ar-Rab pakai alif lam, ma'rifat. Oleh karena itu, ketika kita rukuk, jangan meninggikan Allah, tapi membesarkan Allah. Subhana rabbiyal azim, bukan subhana rabbiyal a'la. Itu sujud. Yeah. Perintah dari Nabi, ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Yang kedua, kemarin juga sudah kita bahas tentang apa? Siwak. Tentang siwak. Apa kata Nabi tentang siwak? Mutahhiratun lil fam. Siwak itu bisa membersihkan mulut, gigi. Mardotun lir rab. Ini. Dan bisa mendatangkan keridhaan bagi Rob. Rob saja tanpa ada terusannya. Rob siapa? Gitu. Ini di dalam hadis. Adapun di dalam Al-Quran sekali lagi tidak ada kata-kata Rob saja. Pasti ada terusannya. Rabbus samawati, Rabbul ardi, Rabbun nas. وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لكبرها شرطا. Ini menunjukkan kata muallif. Muallif berarti siapa? Muallif berarti siapa? Ya, Syekhul Islam. Bukan? Bukan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin di sini bukan muallif, bukan sebagai muallif, tapi syarih. Pensyarah. Itu syaratnya ada dua. Diterimanya sifat-sifat Allah yang ada di hadis itu syaratnya ada dua. Syarat pertama, al-awwal, an takuna al-ahadithu sahihatan, bahwa hadis tersebut sahih. Sahih. Kalau tidak sahih, tolak. Apapun isinya. Dan ini tidak ada perbedaan, mau akidah, mau ibadah, mau syariat, mau akhlak, mau apapun, harus sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak sahih, tolak. Oleh karena itu, dulu sebelum tampilnya Al-Imam At-Tirmidzi, hadis itu cuma dibagi dua, apa dan apa, sah dan tidak sah. Sah dan tidak sah, itu saja. Sah dari mana Nabi, terima apa adanya. Tidak sah, tolak. Gitu. Setelah tampilnya Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain, maka ada hadis Hasan, Hasan li ghairihi, Hasan li dhatihi, dan seterusnya. Ini istilah dalam ilmu hadis. Bukan terima dan tidak diterima. Tetap diterima walaupun tidak sahih. Apa? Hasan. Ya, Hasan kan tidak sahih. Kalau sahih ngapain disebut Hasan? Gitu ya. Tapi tetap diterima. Karena memang ada apa kriteria selanjutnya yang ditulis oleh para imam ahlul hadis. Oleh karena itu, para ulama membedakan hadzal hadis laisa bisahihin dengan hadzal hadis la yasihu. Artinya sama. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya sama. Hadis ini tidak sahih. Ya. Hadis ini tidak sah. Hadis ini tidak sahih. Tapi para imam punya kaidah tersendiri. Ketika dikatakan hadzal hadis laisa bisahihin, hadis ini tidak sahih, maka ada kemungkinan hasan, bisa juga dhaif. Maka ketika hadzal hadis laisa bisahihin, hadis ini tidak sahih, jangan buru-buru ditolak. Bisa juga hasan. Hasan kan harus diterima. Gitu ya. Beda dengan hadzal hadis la yasihu. Hadis ini tidak sahih juga artinya, atau tidak sah. Ini pasti dhaif. Harus ditolak. Dan begitulah para ulama ahlul hadis membikin kaidah yang kita tentu harus menerima kaidah itu karena kita tidak tahu apa-apa tentang hadis. Ya. Sama ketika para imam ahlul hadis hari ini sampai kira-kira 500-600 tahun yang lalu, itu ketika menyebut Al-Hafidh, itu ada yang dimaksud. Siapa? Itu. Karena Al-Hafidh kan banyak. Ibnu Hajar Al-Hafidh, Al-Iraqi Al-Hafidh, Al-Zahabi Al-Hafidh. Al-Hafidh banyak. Al-Hafidh di sini bukan penghafal Al-Quran, bukan. Itu banyak, ribuan, mungkin jutaan. Ini Al-Hafidh yang barangkali hari ini mungkin tidak ada ya. Kalau Hafidh penghafal Al-Quran ya ratusan ribu, mungkin jutaan. Al-Hafidh yang dimaksud di sini dalam kaidah ilmu hadis tentu sulit mencarinya. Ya. Nah, tapi para ulama memiliki kaidah kesepakatan bahwa ketika disebut Al-Hafidz saja, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Kalau yang dimaksud Al-Iraqi, sebut Al-Hafidz Al-Iraqi. Kalau yang dimaksud Al-Zahabi, ya sebut Al-Hafidz Al-Zahabi. Ya. Yeah. Sama dengan Abdullah, sahabat yang Abdullah kan banyak sekali. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, bahkan ada Abdullah bin Abdullah. Tapi ketika disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Ini syarat pertama. Ketika ada hadis berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita terima apa tidak? Syarat pertama, hadis tersebut harus sahih. Yang dimaksud tidak dhaif, apalagi maudhu. Yang kedua, as-sani, ayyakuna ahlul ma'arifati yakni bil ahadis talaqquha bil qabul. Ini akan sedikit diberi komentar oleh beliau, ya. Yang kedua, ahli ilmu, ahli ma'rifah, yaitu ahli ilmu hadis itu menerima hadis tersebut. Gitu. Karena ada kalanya hadis itu sahih, tetapi yang dimaksud bukan itu dari segi bahasa. Misalnya tajribi a'yunina, ini bukan hadis lagi. Bahkan Al-Quran kan, bahwa kapalnya Nabi Nuh itu berjalan bersama dengan mata kami. Ini jelas sahih, ayat Al-Quran gak ada yang dhaif. Tapi apakah diterima pemahaman itu bahwa mata Allah itu berada di kapalnya Nabi Nuh dengan kalimat tajri bi a'yunina, kapalnya Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami, berarti matanya Allah berada di kapalnya Nabi Nuh? Apa begitu penerimaan ahlul hadis? Apa begitu pemahaman para ulama? Itu yang dimaksud oleh beliau. Ya. Yeah. Karena tidak mungkin ada hadis sahih lalu ditolak mentah-mentah. Dicoret, dibuang, dikubur. Hari ini kan banyak orang-orang yang menolak hadis Nabi walaupun bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Apa misalnya? Metode hisab menentukan satu Ramadan, menentukan satu Syawal dengan hisab tanpa ru'yatul hilal. Walaupun mereka diam, walaupun mereka tidak mengatakan kami tolak sabda Nabi, tapi lisanul hal, secara perbuatan mereka, berarti mereka menolak sabda Nabi, membuang sabda Nabi, mengubur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang mana yang mereka tolak, yang mereka buang, yang mereka kubur? Apa? Yang mana? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan akhiri puasa kalian, berarti besok satu Syawal, ketika kalian melihat hilal. Fa'in gumma, jika mendung, maka apa? Maka genapkan bulan Sya'ban itu 30 hari. Genapkan Ramadan itu 30 hari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari langit. Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan kalimat itu. Jika mendung, maka genapkan 30 hari. Nah, orang-orang yang memakai metode hisab ini, ngaku enggak ngaku, disadari tidak disadari, mereka akan mengatakan apa? Ya Rasul, mendung gak mendung kami udah tahu. Nah, ya kan? Mendung gak mendung kami udah tahu bahwa satu Ramadan itu nanti hari Senin. Bahwa satu Syawal itu nanti hari Rabu. Jangankan Ramadan tahun ini ya Rasul, Ramadan tahun 2025 kami sudah tahu. Bahwa satu Syawal nanti hari Senin, satu Ramadan nanti hari Sabtu misalnya. Apa enggak ngelunjak ini terhadap sabda Nabi, merasa lebih pintar dari Nabi, mengkritik Nabi seolah Nabi itu ketinggalan zaman, seolah Nabi itu berbicara bukan wakil dari Allah. Ini Allah yang bicara, mulut Nabi hanya menyampaikan. Berarti Allah yang mengatakan itu. Kalau mendung, genapkan 30. Kita jawab, mendung gak mendung, ya Rasul, ya Allah, kami sudah tahu. Ah, ini dia. Hati-hati. Walaupun mulut mereka tidak mengatakan, tapi kenyataan seperti itu. Meremehkan sabda Nabi. Merendahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para imam salaf ahlus sunnah sepakat. Metode hisab menentukan satu Ramadan, satu Syawal bid'ah. Kecuali satu Muharram, enggak ada perintah Nabi. Ya. Awali satu Muharram dengan melihat hilal, enggak ada. Awali satu Dzulqa'dah dengan melihat hilal, enggak ada perintah Nabi seperti itu. Silakan. Silakan. Kan yang Nabi perintahkan cuma Ramadan sama Syawal doang. Awal Ramadan dengan akhir Ramadan doang. Di luar itu bebas. Iya kan? Nah, khusus Idul Adha ada riwayat para sahabat menyuruh Amir Mekah untuk melihat hilal. Jadi seluruh negeri-negeri muslim mengikuti hilal Mekah. Sesuai dengan namanya puasa Arafah, tentu mengikuti wukuf di Arafah. Walakin laisa hadza huwa al-murad. Ah, ini beliau katakan. Ini bukan yang dimaksud. Bal muradu syekh, yang dimaksud oleh syekh. Syekh siapa? Syekhul Islam. Annal ahadits as-sihah talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul fatakuna as-sifatu hadhihi sifatan kashifatan la sifatin muqayyadatin. Ini sesuatu yang tentang mata Allah tadi, tajribi ayunina tadi. Jadi pemahaman para ulama harus mendahului kita. Tidak boleh kita mendahului para ulama. Yeah. Allah turun ke langit dunia. Yang turun itu bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Adakah ulama yang mendahului kalimat seperti ini? Al-jawab tidak ada. Ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan, memahami bahwa Allah turun ke langit dunia, yang turun adalah rahmatnya. Ini pemahaman batil. Berarti kalau siang rahmat Allah tidak turun dong. Kan dikatakan di situ Allah turun setiap sepertiga malam. Kalau difahami yang turun adalah rahmatnya, berarti rahmat Allah itu hanya turun di sepertiga malam. Berarti di luar sepertiga malam, di siang, di malam, sekarang ini rahmat Allah tidak turun, batil sekali. Sementara Allah katakan bahwa rahmat Allah itu wasi'at kullasyai, meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu, tidak ada ruang, tidak ada tempat yang tidak ada rahmat Allah di situ. Ya. Bahkan di tempat maksiat, bahkan di negeri kafir, negeri yang tidak ada menyebut asma Allah, tidak ada yang rukuk, tidak ada yang sujud. Adakah rahmat Allah di situ? Ada. Sebab kalau tidak ada rahmat Allah, mati semua. Orang bisa makan dengan enak, minum dengan lezat, tidur dengan nyenyak, karena apa? Karena rahmat Allah. Orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa menikmati hidup ini. Makannya, minumnya, tidurnya. Kenapa? Karena ada rahmat Allah di situ. Wasi'at kullasyai. Bagaimana dikatakan rahmat Allah turun hanya sepertiga malam? Dan tidak ada satu ayat, satu hadis yang menyatakan seperti itu. Oleh karena itu sabda Nabi bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun adalah Allah. Cuman jangan ditanyakan bagaimana turunnya, prosesnya, dan gimana hakikatnya, berarti meninggalkan arsnya dan seterusnya, tidak usah dibahas, tidak akan faham. Terlalu bodoh kita, terlalu rendah IQ kita. Walaupun mungkin sekian ribu IQ-nya, tidak akan sampai. Manusia paling cerdas di muka bumi ini enggak akan sampai memikirkan, memahami bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Enggak akan faham. Oleh karena itu enggak usah difahami, imani saja. Terima apa adanya bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ambillah hikmahnya. Hikmahnya ada berapa? Ada dua. Ambil itu. Jangan kayak Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, apalagi Rafidah. Tidak mau mengambil hikmahnya, tapi ingin memahami gimana. Gimana kan Allah tidak pernah meninggalkan arsnya. Kenapa bisa Allah turun ke langit dunia? Padahal langit dunia dengan ars itu kan jauh sekali. Miliaran, mungkin triliunan kilometer. Dan ars Allah tidak pernah kosong. Bagaimana dikatakan Allah turun ke langit dunia? Gimana memahaminya? Gimana nih? Gimana? Karena mereka ingin faham, memaksakan diri, lalu mereka terpaksa menakwil itu. Yaitu yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Ini dia. Sesuatu yang tidak pernah difahami oleh Rasul dan para sahabat. فَقَوْلُهُ أَلَّتِي تَلَقَّهَا هَذَا بَيَانٌ لِحَالِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة. Tidak mungkin, mustahil imam-imam ahlul hadis menolak padahal hadis itu sahih. Pasti mereka menerimanya. Maka yang dimaksud oleh beliau adalah pemahamannya seperti apa. Seperti kapalnya Nabi Nuh berjalan dengan mata kami. Waktu itu pernah kita bahas ya. Ini harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan du'ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Ini ucapan pemilik toko kepada penjaga tokonya, karyawannya, supaya terus mengawasi agar tidak ada barang-barang yang hilang. Kalimatnya seperti itu. Letakkan kedua matamu di toko ini. Bahasa kita tidak ada seperti itu. Bahasa Arab ada. Karena Al-Quran bahasa Arab tentu memakai kaidah bahasa Arab. Maka ketika Allah ingin mengatakan bahwa Allah terus mengawasi kapalnya Nabi Nuh, dalam arti jangan sampai tenggelam. Tidak mungkin tenggelam karena terus diawasi oleh Allah. Nah, Allah mengatakan dengan kaidah bahasa Arab, tajri bi'ayunina, kapalnya Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami. Ya, ini dia. Selalu ada jawaban, insya Allah. Kan orang-orang Mu'tazilah, falsafah menyerang kaum salaf di situ. Ya. Oh, salaf mengatakan bahwa tangan itu tangan, wajah itu wajah, mata itu mata, bersemayam itu bersemayam, turun itu turun. Lalu bagaimana ayat itu tajribi ayunina? Bahwa kapalnya Nabi Nuh berjalan dengan mata Allah, berarti mata Allah ada di kapalnya Nabi Nuh? Wah, diserang dari situ. Walillahilham, ahlu sunnah selalu punya jawaban. Beda dengan mereka, Qadariyah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, ketika dipojokkan dengan pertanyaan dari ahlu sunnah, mereka tidak bisa menjawab. Enggak ada jawabannya. Ya. Masih ingat Al-Hamdani? Masih ingat ya, anak muda Hamdani yang membuat kaget tokoh Mu'tazilah, tokoh besar Mu'tazilah, enggak tanggung-tanggung di majlisnya, di majlis besarnya, ya, tidak sanggup menjawab pertanyaan anak muda ini, anak muda salaf, anak muda ahlus sunnah yang sesuai dengan fitrah seorang manusia. Ya, luar biasa manhaj salaf. Ketika tokoh Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak di atas, Allah itu di mana-mana, wah, dengan ya dalil-dalil tentu ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan seterusnya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah ada di mana-mana, bukan di atas. Kata si tokoh ini. Ya. Lalu anak muda ini Al-Hamdani mengatakan bahwa enggak usah pakai ayat. Enggak usah pakai ayat, enggak usah pakai hadis. Ya. Saya mohon kepada Anda jangan pakai ayat dulu, jangan pakai hadis. Tanyakan ke hatimu. Ya. Tolaklah apa yang ada di hatimu. Bahwa Allah itu ada di atas. Tolaklah, tolong tolak dengan hatimu. Enggak usah ayat, enggak usah hadis dulu. Bayangkan oleh hatimu bahwa Allah itu tidak di atas. Tapi ya di sini, di bawah meja ini, ya. Dia di mana-mana. Tolong bayangkan itu. Dan tolak oleh hatimu kalau Allah itu di atas. Ya. Tokoh ini walaupun sesat, jujur. Jujur. Dan begitulah para ulama-ulama dahulu, orang yang alim, walaupun sesat tapi jujur. Nah ini jujur ini. Ketika diajak oleh anak muda untuk menolak kalau Allah itu ada di atas, tapi jangan pakai ayat nolaknya, jangan pakai hadis, jangan pakai ucapan, tapi pakai hati. Tolaklah, sanggup enggak? Jujur beliau, enggak sanggup. Ya. Sama dengan saya, antum semuanya, sanggup mahkah menolak dengan hati kita bahwa Allah itu tidak di atas? Enggak sanggup. Tidak sanggup. Allah berikan ilmu kepada yang paling bodoh sekalipun, ilmu langsung bahwa aku berada di atas. Ya. Dan itu diterima oleh manusia yang paling bodoh sekalipun bahwa Tuhan itu berada di atas. Maka keluar dari mulut kakek kita, nenek kita, ibu kita di kampung-kampung, di pedesaan. Ketika menyebut Allah, mereka sering mengatakan, serahkan semuanya kepada yang di atas. Lihat. Lihat, ya. Karena mereka ini tidak dirusak oleh kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Falasifah, Ahlul Kalam, maka fitrahnya masih bersih. Fitrahnya mempengaruhi ucapannya bahwa Allah betul-betul berada di atas. Ya. Yeah. Sahihun anna hunaka ahadithu zahiruha as-sihah. Betul bahwa ada hadis-hadis yang zahirnya sahih. Walakin qad takunu ma'lulatan bi'ilatin. Akan tetapi kadang-kadang mengandung illat. Mengandung penyakit. Hadisnya sahih. Mungkin riwayat Bukhari, mungkin riwayat Muslim, atau riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ada ilat di situ. Ada sesuatu. Ada penyakit. Ya. Maka sahih itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sahih itu. Sehat. Sahih itu kan sehat. Ya. Lawan kata sehat apa? Ah, tentu sakit. Ada penyakit. Maka hadis yang tidak sahih itu karena berpenyakit. Ada penyakitnya. Ada illatnya. Ka'in kilabin ala rawi wa nahwihi. Seperti rawi terbalik. Ini banyak. Ya. Jabir bin Qasim. Terbalik menjadi Qasim bin Jabir misalnya. Ada. Ya, terbalik. Bahkan bukan perawinya, kadang-kadang matannya terbalik. Ya. Seperti Imam Muslim kan meriwayatkan hadis terbalik. Ya. Yunfiku shimaluhu la ya'rifuhu yaminuhu. Dia bersedekah memberi dengan tangan kiri, tangan kanannya tidak tahu. Benar apa terbalik? Terbalik. Yang tidak terbalik riwayat Bukhari. Ya. Dia berinfak bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu yang benar. Kemudian la yarkun, la yastarkun, ini juga terbalik, lebih dari terbalik kalau itu. Ini agak fatal ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bukan la yastarkun tapi la yarkun. Ini jelas salah. Yang benar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yastarkun. Tidak minta diruqyah. Tidak berubat dengan kai, tidak bertatoyur, bertawakal kepada Allah dan tidak minta diruqyah. Di Imam Muslim bukan tidak minta diruqyah, tapi tidak meruqyah. Oh, ini fatal. Berarti meruqyah itu dosa dong. Berarti meruqyah keluar dari 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kan ada 70. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Ada 70 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Bagaimana syarat untuk masuk ke 70 itu, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Syaratnya 4. Ya, yeah. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak bertatoyur, menganggap sial dengan hari-hari, benda-benda dan seterusnya, dan terakhir wa'ala rabbihim yatawakkalun, betul-betul hanya bertakwa, bertawakal kepada Allah. Itu di Sahih Bukhari. Adapun di Sahih Muslim, bukan tidak minta diruqyah, tapi tidak meruqyah. Berarti siapa yang pernah meruqyah, dia keluar dari 70 ribu. Tentu ini batil. Berarti berapa sahabat yang keluar dari 70 ribu? Bahkan Nabi pernah meruqyah apa belum? Nabi pernah meruqyah kan? Yang pertama kali meruqyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini keliru, ini salah. Ini pelajaran besar bagi kita jangan sampai mengatakan ini kan kata Imam Syafi'i, ini kan kata Imam Bukhari, ini kan kata Imam Muslim, enggak mungkin salah. Ini pelajaran besar, tidak boleh kita mengucapkan kalimat seperti itu. Kata siapapun bisa benar bisa salah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis turun sujud, hadis turun sujud, kata Syahlbani, Ibnu Qayyim dan lain-lain mengatakan bahwa kata Syekh Utsaimin ya, bahwa jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Terusan hadis itu apa? Maka turunlah tangan dulu baru dengkul. Itu hadisnya bunyinya begitu. Ya. Nah, kata Syekh Utsaimin dan lain-lain, hadis ini terbalik. Hadis ini terbalik. Ya. Kata beliau, mestinya turunlah dengkul dulu baru tangan. Loh, kok berani-beraninya beliau mengatakan terbalik? Kok berani-beraninya? Ya. Karena unta itu kalau turun sujud, tangan dulu baru dengkul, kan begitu. Ya. Ini bukan Nabi yang ngomong terbalik, gak mungkin. Kalau beliau ngomong terbalik berarti beliau tidak maksum dong. Yang terbalik adalah perawinya yang meriwayatkan hadis Nabi itu. Yang meriwayatkan hadis Nabi itu terbalik. Ya. Karena dalam dua kalimat tadi, ada dua kalimat kan? Jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, oleh karena itu turunlah tangan dulu kemudian dengkul. Dua kalimat kan? Mana di antara dua kalimat ini yang menjadi pokok? Yang menjadi inti? Kalimat pertama apa kalimat kedua? Tentu kalimat pertama. Intinya, pokoknya bahwa kita dilarang turun sujud seperti unta, titik. Titik intinya. Nah, ada tambahan, ada keterangan selanjutnya. Ini bukan inti. Oleh karena itu turunlah tangan baru dengkul. Nah, kaidah mengatakan jika ada inti pokok bertentangan dengan yang bukan inti, istilahnya furu, maka yang terpakai yang mana? Yang terpakai yang mana? Tentu yang inti, yang pokok, yang usul. Kan bertentangan ini. Ibnu Qayyim tahu, Syekh Utsaimin tahu, para ulama tahu bahwa unta itu di mana-mana kalau turun sujud tangan dulu. Maksudnya depan dulu. Ya. Antum jangan mengatakan kan unta enggak punya tangan. Kan dengkul semua itu ya. Ini ngeledek Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kayak tadi kan ngeledek Nabi, ya Rasul yang benar aja ya Rasul ya, mana ada unta punya tangan ya, unta kan kaki semua berarti dengkul semua. Ini ngeledek Nabi namanya, berarti Nabi enggak maksum dong. Tentu maksud beliau tangan dulu itu kaki depan ya. Bayangkan kita apa ngerondang apa merangkak ya. Ya itu kan kaki kita seperti tangan kita seperti kaki depan unta kan. Paham ya? Nah, ini kira-kira yang beliau maksud. Bahwa banyak hadis-hadis sahih tapi terbalik. Hadis maqlub. Ada itu. Ini menunjukkan semakin yakin kita bahwa hadis itu sama dengan Al-Quran. Diapain oleh Allah? Diapain oleh Allah? dijaga, dijaga. Jadi jangan beranggapan bahwa yang dijaga cuma Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan az-zikr Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keasliannya. Berarti hadis tidak dijaga. Salah. Salah. Kita semakin yakin bahwa baik Al-Quran dan hadis dua-duanya dijaga oleh Allah. Loh, dijaga kok ada yang dhaif? Dijaga kok ada yang maudhu, palsu? Katanya dijaga. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya ketahuan. Ketahuan. Maka waktu itu kita bahas, ada seorang amir yang mau membunuh orang zindik yang sudah memalsukan ribuan hadis. Sebelum dia dibunuh, dia mengatakan, aku telah palsukan ribuan hadis. Si amir ini mengatakan, aku tidak takut. Aku tidak takut. Kenapa? Ada Yahya bin Ma'in, ada Ali bin Madini, ada Imam Ahmad, ada Bukhari, ada Muslim. Yang akan menemukan bahwa hadis yang engkau palsukan itu betul-betul bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul ketahuan. Ya, diketahui oleh siapa? Oleh ulama yang sekarang masih bayi misalnya. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Karena betul-betul sudah ditulis ilmunya para ulama itu di kitab-kitab hadis. Ada ulama akan muncul mungkin 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, sekarang masih TK misalnya. Nanti si anak TK ini nanti akan menjadi ulama dan akan menemukan ini hadis dhaif, ini hadis maudhu. Mungkinkah? Mungkin. Dan itu yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah betul-betul menjaga hadis itu. Maka selalu ketahuan. Ya. Walaupun sudah diamalkan ribuan tahun dan ternyata itu dhaif, seperti mengazankan bayi. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Pertanyaan. Bagaimana jika ada mayit meninggalkan harta warisan tapi dia tidak meninggalkan ahli waris untuk kepentingan kaum muslimin? Kalau dulu Baitul Mal, sekarang kan tidak mungkin ke Baitul Mal negara, maka untuk kepentingan kaum muslimin, apa bangun masjid, pesantren, fakir miskin, atau orang yang terlilit hutang, ya? Kalau ada seorang muslim yang sikoh di situ, boleh lewat beliau. Atau mungkin ketua RT setempat bisa. Itu teknisnya saja. Apakah seorang kepala keluarga, suami, disyariatkan membikin surat wasiat? Ini umum, istri juga dan siapapun. Karena tentu kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bahkan kita yang masih muda, mungkin umur 20-an, 30-an, meninggalkan wasiat itu bagus. Ya. Yeah. Bagaimana hukum membayar tunai langsung 20 ribu kalau membayar memakai GoPay 15.000. Apakah ini jual beli atau utang piutang? Ketika utang piutang, maka kaidah yang tidak boleh kita lupa bahwa orang yang punya piutang tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang ngutang sama dia. Ya. Kalau utang piutang ya jelas ini haram. Tapi kalau jual beli ya terserah yang jual. Ya. Misalnya saya jual barang. Bapak kalau mau beli bayar sekarang, nah ini saya kasih murah. 100.000. Kalau besok ini udah naik. Ya. Nah, bisa dikiaskan seperti itu? Kalau bisa ya tentu halal. Mana letak haramnya? Gitu. Bapak bayar dulu ke kami, ya. Apa istilahnya? Deposit dulu 5 juta. Gitu. Nanti kalau barangnya datang, deposit Bapak berkurang. Satu unit saya hargai 100.000. Gitu. Tapi kalau Bapak enggak bayar sekarang, besok, maksudnya tanpa deposit tadi, harganya 200.000 atau 150.000. Ini kan terserah yang jual. Ya. Kapan mau dihargai berapa kan terserah dia. Gitu. Kecuali utang piutang. Kalau utang piutang jelas haram, jelas itu riba. Karena dia ngutang sama saya, maka motor dia saya pakai. Karena dia ngutang sama saya, maka sawah dia saya yang garap. Sampai dia melunasi utangnya ke saya. Jelas ini riba. Karena ngutang, maka saya naikkan harganya sekian. Kalau cash, cuman 1 juta. Kalau ngutang, 1,3. Ini 300 ribunya riba. Ya. Yeah. Kalau jual beli kan bukan utang piutang. Apakah sebuah sekolah boleh membuka tabungan kurban bagi anak-anaknya, siswanya? Takalluf. Takalluf. Nuhina 'anit takalluf, kata para sahabat. Kami para sahabat oleh Allah dan Rasul-Nya dilarang takalluf. Bisa kurban, enggak bisa sudah. Kalau nabung berarti bisa apa enggak? Ya enggak bisa. Orang pakai nabung. Yeah. Sanggup kurban itu berarti tanpa nabung. Gitu ya. Enggak usah nabung kalau memang uangnya cukup ya. Insya Allah bisa. Walaupun pakai nabung, kalau dia enggak mampu ya enggak mampu. Jangan takalluf. Kelihatannya bagus. Ya kurban siapa yang bilang enggak bagus. Tapi dengan takalluf itu menjadi tidak bagus. Ya. Mungkinkah ada hadis yang mansukh seperti Al-Qur'an? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Ya. Dan banyak contohnya. Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Mansukh enggak? Mansukh. Dulu Nabi mengatakan jima tidak usah mandi junub. Kalau tidak keluar air mani. Ini kan mansukh. Ya. Yeah. Dan ada beberapa ayat dan hadis yang mansukh. Dulu Nabi memerintahkan kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis, mansukh. bagaimana hukum-hukum terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan meninggikan suara di atas beliau, istri-istri beliau dilarang dinikahi, apakah berlaku saat itu? Iya, jelas. Saya kira tidak perlu ditanyakan, sudah jelas. Nabi sudah wafat kan? Bagaimana kita akan bersuara lebih keras dari Nabi? Nabi sudah wafat. Bagaimana kita akan menikahi istri-istri beliau kan sudah wafat? Ya. Ada beberapa perintah dan larangan khusus di zaman beliau. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Sahabat bisa melakukan itu, kita tidak bisa. Ya. Sahabat diuji, kita tidak. Misalnya Nabi berbicara begini, ya. Lalu sahabat ingin bicara lebih tinggi dari Nabi, oh haram. Haram. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. Maka para sahabat luar biasa, mau bicara di hadapan Nabi, hati-hati. Harus ngukur Nabi suaranya seberapa. Harus lebih rendah atau sama. Ini kan bukan hal yang mudah. Ya. Ini Allah memberikan hak yang sangat besar kepada Nabi. Memberikan kewajiban yang sangat besar kepada para sahabat. Kalau at-tahiyat satu kali dalam sholat duduknya tawarruk, apa iftirash? Tawarruk, ya. Ada riwayat bahwa Nabi selalu tawarruk di at-tahiyat yang menjelang salam. Saya diberi uang oleh saudara untuk setoran haji 25 juta. Sementara saya belum punya uang dan tanggal keberangkatan tahun 2000 berapa ini? 36. Masih lama sekali. Apakah ini termasuk takalum? Mudah-mudahan tidak, ya. Mudah-mudahan kita yakin dengan rezeki dari Allah. Ya sudah. Karena sekarang kan ya enggak mungkin kalau tidak menabung. Artinya tidak mungkin kita punya uang misalnya berapa? 60 juta. Begitu punya uang 60 juta kita langsung berangkat, kan enggak mungkin. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin iya. Bisa. Asal punya uang waktu itu mungkin 30 juta, 25 juta langsung berangkat. Sekarang kan tidak bisa. Ngantrinya luar biasa. Maka ya keadaan yang memaksa kita untuk store dulu sekian 25 juta ya. Selebihnya ya dicicil atau dilunasi nanti. Ya, ini beda dengan apa yang ditanyakan tadi. Kalau umroh ya, ya. Kalau umroh ya, kan begitu punya uang untuk umroh bisa berangkat. Ya. Maka ya sudah. Punya uang berangkat, enggak punya uang sudah. Ya. Apakah menabung termasuk takalluf? Iya. Ya. Artinya enggak usah niat menabung. Kalau memang kita ada uang sisa dari makan, minum, segala macam, tentu akan ada sisa. Sisanya nanti kalau sudah cukup berangkat umroh. Apakah menentukan hari raya Idul Adha mengikuti pemerintah tadi ya? Jadi para sahabat sudah mencontohkan untuk Idul Adha berpatokan kepada hilal Makkah. Sebab kalau masing-masing dengan hilal masing-masing, berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya kan tidak sama. Tidak sama. Berarti puasa Arafahnya tentu tidak sama. Ya, sementara Nabi mengatakan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu, apa? Puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu. Yang mana yang disabdakan oleh Nabi? Puasa 9 Dzulhijjah apa puasa Arafah? Puasa Arafah, Nabi bilang puasa Arafah. bukan puasa 9 Dzulhijjah. Kalau puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, tentu ucapan Nabi menjadi sia-sia. Sia-sia kan? Udah bilang aja 9 Dzulhijjah. Kenapa Nabi nyebut-nyebut Arafah? Kalau puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Boleh beda dengan wukuf di Arafah. Ya. Mustahil kan Nabi ucapannya sia-sia? Tentu akan ditegur oleh Allah, berarti ucapan beliau tidak pas. Yang pas agar tidak menimbulkan perdebatan, kalau memang puasa itu 9 Dzulhijjah, ya ucapkan saja. Puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu, selesai. Kalau ucapan beliau puasa 9 Dzulhijjah. Zaman sekarang seperti apa contoh berobat dengan memakai kain? Saya tidak tahu ya. Kalau zaman dulu kan dengan besi, panas. Mungkin seperti itu. Saya kira tidak ada, mungkin jarang sekali prakteknya di negeri kita ini. Dan itu tidak haram. Tidak haram, boleh. Boleh. Beberapa kaum salaf melakukannya. Tetapi akan mengeluarkan dia dari 70 ribu itu. Sama dengan minta di rukyah, halal apa haram? Tolong rukyah saya sedang sakit. Halal haram? Halal, boleh. Tapi keluar dari 70 ribu itu. Bagaimana menjauhi seorang muslim yang akhlaknya buruk? Boleh? Boleh ya. Bagaimana kalau si muslim ini saudara? Enggak masalah. Enggak masalah. Karena lebih baik tidak bertemu daripada bertemu nanti menimbulkan dosa. Tentu bukan berarti memutuskan silaturahim. Kan bisa saja ketemu 3 bulan sekali, setahun sekali. Kalau kita yakin bahwa akhlaknya buruk dan akan menimbulkan dosa kalau kita bertemu dengan dia, maka sengaja tidak mau bertemu, boleh. Bahkan kalau bukan saudara ya, contoh yang bukan saudara, yaitu wasi. Nabi memohon, meminta kepada wasi yang baru saja masuk Islam untuk tidak menampakkan wajahnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini permintaan Nabi kepada Washi. Ya, tentu Nabi punya perasaan ya. Beliau kan bukan malaikat. Beliau manusia masih punya perasaan. Siapa Washi itu? Disitulah Washi prihatin, maka ketika terjadi perang Yamamah di mana kaum muslimin berperang dengan pasukan yang dipimpin oleh manusia yang sangat buruk mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab, maka Wasi bertekad, dulu aku membunuh sebaik-baik manusia yaitu Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku akan bunuh seburuk-buruk manusia yaitu Musailamah Al-Kadzdzab, dan keinginan Wasi dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.